Konsultasi Syariah. Utang untuk beli baju baru ketika Lebaran. Pertanyaan, apakah ada anjuran memakai baju baru ketika hari raya? Jika tidak punya uang, apakah harus berutang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menganjurkan untuk memakai pakaian terbaik ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di antara dalilnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar pernah mengambil jubah dari sutra tebal yang dijual di pasar, lalu dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, belilah jubah ini. Anda bisa gunakan untuk berdandan ketika Id, yaitu hari raya, dan ketika menyambut tamu." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya karena baju itu berbahan sutra. "Innama hadhihi libasu man la khalaqa lah." Yang artinya, ini adalah pakaian orang kafir yang tidak memiliki jatah di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. As-Sindi dalam catatan di Sunan An-Nasa'i menyatakan, dari sini diketahui bahwa berdandan ketika Aid adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan mereka, dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disimpulkan bahwa tradisi itu tetap berlaku. Hasyiah As-Sindi. Apakah kebiasaan ini bisa disebut sunnah? Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai Ibnu Umar, bahwa beliau menggunakan pakaian terbaik ketika hari raya, Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa berhias ketika hari raya termasuk sunnah orang soleh di masa silam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, dianjurkan bagi lelaki untuk berhias ketika Id dan memakai pakaian yang terbaik. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Apakah harus berutang jika tidak memiliki uang untuk beli baju baru? Bedakan antara berhias dengan memakai pakaian baru. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah berhias ketika Lebaran dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, tanpa ada keterangan apakah harus berpakaian baru atau pakaian lama. Meskipun dengan pakaian yang baru umumnya lebih bagus. Sehingga, jika Anda tidak memiliki uang untuk membeli pakaian baru, tidak perlu dipaksakan untuk utang. Selama Anda memiliki pakaian yang bagus, silahkan dirawat dengan baik dan jadikan itu sebagai pakaian Anda ketika Lebaran. Demikian, Allahu A'lam.